bertambah imannya kepada Allah dan bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu mengenal nama-namanya yang sangat bagus dan sifat-sifatnya yang sangat sempurna, begitu juga perbuatannya yang penuh dengan hikmah, maka akan semakin cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang hamba cinta kepada Allah akan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan rahmatnya dan takut asas azabnya, apabila seorang hamba memiliki dasar tiga ini, yaitu mahabbah, mencintai Allah karena mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan mengharapkan rahmatnya Allah, dan takut kepada adab Allah, maka dia akan beribadah pada Allah dengan ikhlas. Karena dia mencintai Allah, maka dia beribadah pun karena cinta kepada Allah, disertai dengan roja berharap dan takut azabnya, maka ikhlas. Dan bukan hanya ikhlas dengan merasa nikmat, dia beribadah Allah dengan senang hati, dengan rasa cinta dan rasa nikmat ketika mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beribadah yaitu ta'abbud kepada Allah adalah merendahkan diri kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah dengan merendahkan diri kepadanya. Apabila didasari dengan cinta dan berharap dan takut, dia akan merasa nikmat. Maka ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada hambanya bukan lagi sebagai taklif, bukan lagi sebagai beban, tapi menjadi suatu kenikmatan tersendiri. Mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larang Allah bukan lagi menjadi beban dirinya, tapi sudah menjadi kebutuhannya dan kesenangannya dan kenikmatannya. Dan inilah hakikat kehidupan seorang hamba. Apabila dia melalui hidupnya dengan penuh beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidupnya penuh dengan kenikmatan, ketenangan, ketentraman. Ikhwana fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih bab yang ke-38. Sebagian kitab bab ke-39. Bab tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60, yaitu berkaitan dengan sebagian manusia yang mengaku beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata masih menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, yaitu hukum yang menisi apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan ini sifatnya orang-orang munafik, karena zahirnya menyatakan keimanannya, tapi batinnya masih menginginkan apa yang melisi dari imannya itu. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah memasuki dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam surah Al-Maidah ayat ke-50. Wa qawlihi ta'ala, afa hukmal jahiliyah yabhun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsanu minallah hukman, dan siapa yang lebih baik daripada Allah hukumnya? Li qaumi yu'minun, bagi kaum yang yakin. Ayat ini dimulai dengan pertanyaan, yaitu A. Ini istifham. Afa hukmal jahiliyah. Asal istifham itu pertanyaan. Tapi yang dimaksud di sinilah istifham ingkari. Pertanyaan tapi tujuannya pengingkaran. Seperti kita kadang-kadang bertanya, tapi tujuannya pengingkaran. Contohnya umpamanya, apakah seperti ini yang dilakukan oleh santri umpamanya? Ini bukan perlu jawaban, iya bukan. Itu bentuknya lah pengingkaran sebetulnya, tapi dengan bentuk pertanyaan. Nah, Nah ini. Tapi pengingkaran, misalnya contoh aja. Apakah seperti ini yang dilakukan oleh santri umpamanya? Ini bentuk pengingkaran. Karena mungkin perbuatan yang tidak pantas dilakukan sebagai santri umpamanya. Itu namanya pertanyaan tapi bentuknya pengingkaran. Seperti ini. Afa hukmal jahiliyah yabhun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Di sini bentuknya pertanyaan ingkari. Itu Allah mengingkari orang-orang yang mencari hukum jahiliyah untuk berhukum dengannya. Memilih hukum jahiliyah. Mencari di sini bisa artinya memilih hukum jahiliyah. Di sini juga didahulukan yang asalnya diakhirkan. Istilahnya lah takdimu ma yastahikul akhir atau takhir. Nah, mendahulukan apa yang pada asalnya dia diakhirkan, yaitu hukma. Hukma ini maful dari yabhun, tapi didahulukan. Ya, takdimu ma yastahiku takhir ini memiliki faedah hasr. Maka afa hukma jahiliyah yabhun, ini maksudnya artinya pembatasan, apakah hanya hukum jahiliyah yang mereka cari? Bukan hukum yang lain. Nah ini maksudnya. Maka diingkari. Apakah hanya hukum jahiliyah yang mereka cari? Bukan hukum yang lain. Hukum yang lain apa selain hukum jahiliyah? Mungkin akan bertanya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa kullu hukmin yukhalifu hukmallah wa huwa jahlun wa jahalah. Setiap hukum, ini kata saya Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, setiap hukum yang milisi hukum Allah itu jahlun wa jahalah. Apa bedanya jahlun wa jahalah? Beliau jelaskan. Wa in kana ma'al ilmi bisyar'i fa huwa jahalah. wa in kana ma'a khafa'is syar'i wa huwa jahlun. Apabila orang menyelisih hukum Allah sedangkan dia mengetahui hukum Allah, tahu dia hukum Allah, tapi dia menyelisih, maka dinamakan jahalah. Ya. Dia tahu hukum Allah, tapi dia menyelisih hukum Allah, dia malah menginginkan hukum selain hukum Allah. Dan dia tahu hukum Allah lebih baik, lebih adil, lebih baik, tapi dia malah memilih hukum selain hukum Allah, maka dinamakan jahalah. Adapun orang memilih hukum Allah karena tidak tahu hukum Allah lebih baik, lebih adil, karena enggak tahu memang, ini jahil, ini bedanya. Kalau kita artikan mungkin jahil itu kebodohan, kalau jahil bodoh itu. Naam. Dan hukum jahiliyah ini mencakup hukum yang sebelum datangnya Islam. Jadi sebelum datang Islam dinamakan jahiliyah. Maka hukumnya adalah hukum jahiliyah. Sebelum datangnya Islam dinamakan zaman jahiliyah. Maka hukum yang mereka terapkan di kehidupannya adalah hukum jahiliyah. Atau hukum setelah datangnya Islam yang menyelisih hukum Allah juga dinamakan hukum jahiliyah. Baik sebab tadi karena jahalah, dia sudah tahu hukum Allah lebih baik, hukum Allah lebih sempurna, lebih adil, tapi dia memilih hukum yang lain atau membuat hukum yang lain, berarti ini jahalah. Atau memang karena enggak tahu, jahil dong Allah. Karena mungkin bukan kaum muslimin, atau kaum muslimin yang tidak pernah belajar Islam dengan benar, akhirnya tidak tahu kalau hukum Allah itu lebih baik. Disangka ada hukum yang lebih manusiawi, ada hukum yang lebih toleran umpamanya, ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Jahil. Ain. Dua sebab itu. Dan semuanya itu dihukumi hukum jahiliyah. Dan di dalam ayat ini Allah mengingkari baik sebab jahalah maupun sebab jahil, Allah mengingkari semuanya. Maka dengan pertanyaan afa hukmal jahiliyah, Allah mengingkarinya terhadap orang yang keluar. Dari hukum Allah yang penuh dengan keadilan, kebaikan, malah memilih hukum yang lain, yang menyelisih hukum Allah. Allah mengingkarinya. Dan telah kita baca pada pertemuan sebelumnya itu perkataan mufassir Ibnu Katsir rahimahullah. Hukum orang yang keluar dari hukum Allah, memilih hukum yang menyisih hukum Allah. Dan di dalam ayat ini juga disebutkan waman ahsanu minallahi hukman. Ini ayat selanjutnya, apa? Kalimat selanjutnya. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ini juga pertanyaan juga. Man di sini man istifham. Isim istifham. Dan maknanya juga sama, ingkari, pengingkaran. Yang artinya man siapa? Bentuknya pengingkaran. Seperti umumnya contoh. Siapa yang memotori masjid umpamanya. Tapi bentuknya pengingkaran. Ada masjid dikotori umumnya. Siapa yang memotori masjid umpamanya. Bentuk pengingkaran. Man ahsanu minallahi hukman. Siapa yang lebih bagus daripada Allah hukumnya? Liqaumi yu'minun. Maknanya gimana? Karena ini pengingkaran, bukan pertanyaan dijawab, tapi pengingkaran. Maknanya la ahada ahsan minallah hukman. Tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada Allah hukumnya. Siapapun yang manusia yang paling ahli hukum umpamanya, yang paling bijak dalam membuat hukum, tidak ada yang lebih bagus daripada hukum Allah. Tidak ada yang lebih bagus daripada hukum Allah. Nabi ini sebutkan liqaumi yuqinun. Bagi kaum yang yakin. Hanya orang yang yakin. Yang dia mengakui bahwasanya hukum Allah paling bagus, paling adil. Dan istifham di sini juga ada terkandung makna tahaddi, menantang. Seolah ketantangan, adakah yang lebih bagus daripada Allah hukumnya? Naam. Sebenarnya tidak ada sama sekali. Tapi hanya orang yang yakin. Yakin ini adalah tingkatan ilmu. Yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya, ini yakin. Kadang-kadang orang sudah tingkatan ilmu, tapi masih ada sedikit keraguan. maka belum dikatakan yakin. Kadang masih ada zonnya. Walaupun yakin pun bertingkat-tingkat. Tapi yakinlah, ilmu yakin adalah ilmu yang tidak ada lagi sak di dalamnya. Jadi mengenal sesuatu sebagaimana mestinya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini yakin. Orang-orang yang yakinlah, yang dia mengakui bahwasanya hukum Allah hukum yang paling bagus. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Fathul Majid, kita baca. Wahada min babi istimali afal tafdil fima laysa fitar fil akhar musyarik. Kalimat ini yaitu man ahsan, ini termasuk bab penggunaan af'al tafdil, yang artinya adalah lebih utama. Af'al tafdil pada apa yang tidak ada bandingannya yang lain. Biasanya af'al tafdil itu bandingannya, umpamanya contoh Muhammad akbar min Umar umpamanya. Muhammad lebih besar daripada Umar. Ini ada bandingannya Umar. Ini apa itu tafdil. Hada ahsan min dalik umpamanya. Ini lebih bagus daripada itu umpamanya. Tapi di sini tidak ada bandingannya. Kalau tidak ada bandingannya berarti maknanya sudah terbaik. Karena tidak ada bandingannya sudah. Menggunakan afdal tafdil tapi enggak ada bandingannya. Makanya sudah terbaik. Umpamanya contoh. Muhammad akbaru talabah. Muhammad santri paling besar umpamanya. Enggak ada bandingannya sudah. Pakai akbar juga. Berarti paling besar sudah. Enggak ada bandingannya. Maka maknanya apa? Ae waman a'dalu minallahi hukman liman aqala 'anillahi syar'ahu wa amana wa aqana annallaha ta'ala ahkamul hakimin wa arhamu bi ibadihi minal walidah bi waladiha al alimu bi masalih ibadihi al qadir ala kulli syai al hakim fi aqwalihi wa af'alihi wa syar'ihi wa qadarihi. Maka maknanya Wa man a'dalu minallahi hukman. Jadi makna man ahsan ini, siapa yang lebih adil daripada Allah hukumnya? Maksudnya tidak ada yang lebih adil daripada Allah hukumnya. Bagi orang yang tentunya memahami Allah, memahami syariat Allah, mengimani dan meyakini Allah Ta'ala adalah Ahkamul Hakimin, zat yang paling adil hukumnya, paling bagus hukumnya. Wa arhamu bi ibadihi, dan yang paling kasih sayang dengan hambanya, bahkan lebih sayang pada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Dan Allah yang paling mengetahui maslah hambanya dan maha kuasa atas segala sesuatu, dan penuh dengan hikmah, paling hikmah dalam ucapan-ucapannya dan perbuatannya, syariatnya dan takdirnya. Jadi kalau orang memahami Allah, mengenal Allah, mengimani dan meyakini Allah, zat yang sangat sempurna, sangat bijak, hakim, Allah maha mengetahui apa yang maslahah bagi hambanya, Allah yang maha adil, Allah yang maha kasih sayang pada hambanya, Ar-Rahman Ar-Rahim, tentunya dia akan meyakini hukum Allah, hukum yang paling adil, hukum yang paling penuh dengan hikmah. Tapi hanya orang yang beriman. Orang yang memahami Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang lemah imannya kepada Allah, lemah pengetahuannya kepada Allah, terkadang menuduh hukum Allah tidak adil, Allah musta'an. Menganggap hukum Allah tidak mendatangkan kebaikan, Allah musta'an. Dan kadang-kadang mereka adalah seorang yang kaum muslim. Bahkan sebagian mereka menganggap hukum Allah tidak pantas dilakukan di negeri ini, di negeri itu, di negara ini, negara itu. Allah musta'an. Sedangkan semua adalah milik Allah. Bumi ini milik Allah. Ciptaan Allah. Rabbul Alamin. Di bumi manapun, di negeri manapun, hukum Allah, hukum yang paling bagus, hukum yang paling adil. Di bangsa manapun, di suku manapun, di jenis manusia manapun, hukum Allah, hukum yang paling adil. Tapi hanya orang yang yakin yang seperti itu. Wa fil ayah, dan nilai ayat ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah at-tahdzir min hukmil jahiliyah wahtiyarihi ala hukmillah wa rasulihi. Pelajaran yang bisa kita ambil, ayat ini adalah peringatan, berhati-hati maksudnya, dari hukum jahiliyah, apapun namanya, apapun istilahnya, Asal hukum itu milisi, hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Baik yang asalnya sudah ada zaman dulu sebelum datangnya Islam, maupun yang baru dibuat sekarang ini. Yang milisi hukum Allah itu hukum jahiliyah. Dan berhati-hati peringatan dari memilih hukum jahiliyah daripada hukum Allah dan Rasulnya. Tapi memilih hukum jahiliyah. Yang kita, yang kaum muslimin kadang-kadang. Yang mengaku seorang Islam. Pobi terhadap hukum Allah. Antipati terhadap hukum Allah. Dan penentangan terhadap hukum Allah. Allahul Musta'an. Mengaku Muslim, tapi mengingkari hukum Islam. Mengaku beriman kepada Allah, tapi mengingkari hukum yang Allah tetapkan. Allahul Musta'an. Ini ya. Lalu di mana keimanannya? Di mana pengakuannya sebagai orang Islam? Semestinya orang yang beriman kepada Allah, dia meyakini bahwasanya hukum Allah hukum yang paling baik. Seorang yang mengaku Muslim mestinya bangga dengan hukum Islam dan senang dan memilih hukum Islam. Faman fa'ala dzalik faqad a'rada 'anil ahsan wa wal haqq ila diddihi minal batil. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, yaitu memilih hukum jahiliyah, lalu meninggalkan hukum Allah dan hukum Rasulnya, maka dia termasuk, atau maka sungguh dia telah berpaling dari hal yang paling bagus, paling adil, yaitu kebenaran, memilih lawannya, kebatilan dan kezaliman. Maka pentingnya seorang Islam mengenal Allah dengan sebenarnya. Mengenal Allah dengan benar. Sesuai dengan apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia mengenal sebagaimana mestinya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila seorang hamba mengenal Allah dengan sebenarnya, lalu mengimaninya dan mencintainya, maka dia akan mengakui apa yang dari Allah itu yang terbaik. Hukum Allah, hukum yang paling baik. Sehingga dia akan memilih hukum Allah daripada hukum apa selain Allah, selain hukum Allah, yang menyisi hukum Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.